cinta kasih aja sayang. Samo percaya kita saling menjaga cinta kasih aja sayang. Pautan hati samanja kita baik ke janji hanya adi pautan hati. Pautan hati samanja kita baik ke janji hanya adi pautan hati.